আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইফকাহু কাওলি। আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান ওয়া আরজুকনা ইত্তিবা'আহু ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়া আরজুকনা ইজতিনাবাহু। আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জা'আলতাহু সাহলা ওয়া আনতা তাজআলুল হাজানা ইযা শি'তা সাহলা। আম্মা বা'দু মা'আশিরাল মুসলিমিন, ইসমাউ কালাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কূলু কওলান সাদীদা ইউসলিহ লাকুম আ'মালাকুম ওয়া ইগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়া মান ইউতি'ইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ ফাযা ফাওজান আযীমা। আল্লাহুম্মা আরহামনা বিল কুরআন ওয়া সাদাকাল্লাহুল আযীম। وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اني قد جئتكم بها بيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك الى هالك. اما بعد، معاشر المسلمين yang kami muliakan, tanggal 21 Januari sampai tanggal 31 Januari saya melaksanakan ibadah umrah membimbing jamaah, jumlahnya 176 ditambah rombongan 76 ditambah rombongan, totalnya seluruhnya 400 orang jamaah Silver Sheikh. Dalam bimbingan itu saya pas menuju dari Madinah ke Mekah, kiri kanan pemandangan beda betul dengan pemandangan waktu saya haji. Jarak haji dengan kemarin berapa bulan lah paling. Tetapi fenomena yang saya saksikan adalah fenomena akhir zaman yang Nabi lebih 1400 tahun Hijriah yang silam telah memberikan sinyal akan terjadinya perkara itu. Apa? Yaitu hamparan-hamparan padang pasir menghijau, bukit-bukit bebatuan, gunung-gunung mulai ditumbuhi bunga-bunga dan menghijau. Sesuatu hal yang rasa-rasanya tidak akan mungkin terjadi kecuali menurut hadis Nabi, pertanda bahwa kita benar-benar di ujung zaman. Setelah itu sampai saya di Mekah, saya melaksanakan ibadah seperti biasa. Maka di mana-mana pendengaran saya dan kami semua sibuk mendengarkan jangkrik di mana-mana. Seolah-olah Allah sudah mulai mengakrabkan telinga orang-orang Arab dengan suasana kembalinya kita nanti tanpa teknologi. Suasana hutan, suasana kampung, suasana di mana kita hidup dalam keadaan tanpa teknologi. Jangkrik di mana-mana, bahkan pulmen zam-zam yang hotel mewahnya jangan ditanya, Dar Eiman, As-Sofwa, jangkrik di dalam. Masya Allah. Yang saya ingat belalang, jangkrik, kadak, katak, dan beberapa binatang hasyarat lainnya muncul kepada Fir'aun di negeri Mesir, pertanda negeri itu akan Allah hancurkan. Kezaliman dan kelaliman yang diatraksikan, yang dilakukan oleh sang putra mahkota hari ini sudah sangat-sangat terlalu dan sangat luar biasa. Saya disopirin oleh seorang yang sudah tinggal di Saudi 22 tahun, sopirnya orang Yaman. Apa kata beliau? Demi Allah, katanya. Pakai bahasa Arab yang fusah, bahasa Arab yang fasih. Demi Allah, Muhammad bin Salman ini, maksudnya adalah anak daripada Raja Salman ini, laisa dia bukan seorang Muslim. Itu perkataan beliau. Demi Allah, semua tindak tanduknya nampak betul dia benci dengan Islam ini. Ulama-ulama ditangkapinnya. Siapapun yang berani bicara tentang kebenaran, dijebloskannya ke penjara. Tidak ada satupun kehidupan setelah beliau memegang urusan Arab Saudi kecuali menjadi berat dan sulit. Sementara negeri ini dirobahnya menjadi sekuler, terbuka bebas, menjadi liberal. Dan beliau berkata, demi Allah, saya tidak akan mau lagi tinggal lebih lama di sini. Ketika saya menjadi penumpang oleh seorang sopir dari Pakistan, nada serupa, sumpah serapah keluar dari lidahnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi hari ini. Yang semua kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi hari ini sudah digambarkan oleh Rasulullah lebih 1400 tahun yang silam, bahwa tanda-tanda menjelang kiamat adalah begini-begini dan terjadinya sekarang. Setelah puas saya melaksanakan ibadah dengan izin Allah, saya pun bertolak dengan jamaah menuju Jeddah. Sepanjang perjalanan Jeddah lebih kaget lagi. Ternyata rerumput hijauan lebih hijau lagi daripada antara Madinah ke Mekah. Jadi dari Mekah ke Jeddah lebih hijau lagi kiri kanannya. Saya merekam, saya mengomentari, bahkan saya telepon keluarga saya, istri saya katakan Masya Allah. Sepanjang jalan tidak putus-putus lidah saya mengucapkan Masya Allah. Jamaah-jamaah juga mengucapkan Allah Akbar, Masya Allah. Kenapa? Karena tidak pernah Saudi itu hijau, Pak. Kalau di Dubai, Abu Dhabi, hijau dipaksakan. Tapi Saudi hijaunya secara alami. Tanggal 18 Desember, muncrat air dari perut bumi kota Riyadh setinggi Jabal Rumah. Atau setinggi dan sebesar rumahnya Bapak Dr. Nur, Dr. Amin ini. Di tengah kota, ibu kota Riyadh. Airnya menjalar, mengisi sungai-sungai yang ada di Arab Saudi. Inilah gambaran Rasulullah tentang akhir zaman. Baru-baru ini saya dapatkan lagi berita di kedalaman 16 meter ketika digali untuk membangun hotel, ditemukan banyaknya jalur-jalur sungai yang berisi air di Arab Saudi sana. Saudara saya 21 tahun tinggalnya di Mekah, beliau berkata bahwa ada sebuah bukit diratakan, kemudian digali untuk ditanam pondasi-pondasi buat membangun gedung-gedung tinggi. Ketika dilakukan penggalian, keluar air sangat besar dan sangat bening. Airnya sangat segar. Besar sekali. Jika dibiarkan mungkin Mekah tenggelam. Besar sekali mata air itu. Inilah gambaran Rasulullah di akhir zaman. Bukit-bukit akan hilang dari tempatnya. Yaitu sekitar Masjidil Haram, bukit-bukit sekarang sudah hilang. Digantikan oleh gedung-gedung. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai-sungai di bawah Makkah ini mengalir kembali airnya. Sekarang airnya sudah mengalir semuanya. Ya Allah, Ya Rab, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami pun sampai kembali di Pekanbaru dengan selamat. Pagi, sorenya saya bertolak ke Jakarta, malamnya saya terbang ke Dubai. Langsung saya terbang ke Dubai, membawa istri saya. Sampai di Dubai, kami dikenalkan dengan sebuah peradaban baru. Di mana peradaban ini baru berusia 40 tahun. Dulu, dan saya dikasih hadiah berupa buku sejarah tentang Dubai dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tahun 70-an ke bawah, ternyata Dubai dan Abu Dhabi ini masih primitif, masyarakatnya masih banyak bercocok tanam dan kebanyakan usaha mereka adalah beternak. Dan anehnya, persis seperti dalam hadis Nabi, dan ada gambarnya, ada fotonya. Rata-rata mereka itu tidak memakai alas kaki dan mereka bertelanjang dada. Tapi sekarang coba lihat, manakah kota di muka bumi yang paling hebat pembangunan gedung-gedungnya mengalahkan Dubai? Ada tidak? Tidak ada. Saya menyaksikan live di depan mata saya. Saya saksikan dan saya masuk ke dalamnya. Saya telusuri Dubai Mall terbesar di dunia, adanya di Dubai Mall. Saya masuk. Saya ada di bawah gedung tertinggi dunia saat ini, namanya Burj Khalifa, yang ketinggiannya 828 meter itu. Dengan musik yang menari-nari air bersama iringan musik itu. Dibuatnya air yang sangat indah. Jadi ibaratnya tuh begini, saudara-saudaraku. Para pengkhayal-pengkhayal tentang keindahan dan surga berdatangan ke Abu Dhabi, ke Dubai, menawarkan khayalannya. Kemudian membuat 3 dimensi, 4 dimensi. Kemudian Dubai dan Abu Dhabi mewujudkan khayalan itu. Itu yang ada di sana. Masya Allah, saudaraku. Dan Arab Saudi, oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, yaitu Pangeran Al-Walid bin Talal, kita sudah dengar, kita sudah ketahui, ternyata ingin memecah rekor dengan mengalahkan gedung tertinggi nomor 1 yang ada di Dubai. Gedung yang sedang dibangun ini namanya Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Tahu tidak? Saudara-saudaraku, tahu tidak? Belum lagi gedung ini selesai di Jeddah, di tepi Laut Merah. Belum lagi selesai. Konjen kita yang ada di sana, dan masyarakat kita yang ada di Dubai sana berkata, tahun ini, 2019 ini, bulan September, akan dibangun gedung yang nanti ketinggiannya akan mengalahkan gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di Jeddah. Belum lagi gedung yang dibangun di Jeddah itu selesai, sudah mau ditandingi oleh gedung baru di Dubai. Ternyata mereka Dubai tidak terima kalau nanti Arab Saudi bisa mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Mereka siap membangun yang lebih tinggi daripada yang ada di Jeddah. Allah, ini yang dimaksud Nabi. Fakir, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Inilah yang dimaksud Nabi itu. Jadi saya bawa, Pak, buku bergambar itu saya bawa. Full gambar perkembangan Dubai tahun demi tahun. Mulai dari primitif sampai hanya dalam 40 tahun Dubai sampai seperti sekarang ini. Allah. Jadi wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang Dubai Abu Dhabi mulai memasukkan peradaban-peradaban jahiliyah, bahkan beberapa patung sudah mulai masuk ke dalam Jazirah Arabiyah. Inilah kata Nabi, kiamat baru terjadi kalau orang Arab sudah mulai kembali, kalian saksikan, menyembah patung-patung. Dan hari ini Dubai sudah memasukkan patung-patung sesembahan masuk ke dalam Jazirah Arabiyah. Macam mana kita mau membantah semua fenomena nyata ini, saudaraku? Macam mana kita mau membantahnya? Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku yang saya cintai, saya sampaikan, karena permintaannya spesial tentang akhir zaman, saya sampaikan tentang akhir zaman kepada saudara kita di sana. Terbelalaklah incat-incat mata mereka semua mendengarkan penjelasan saya, dan mereka ada di negeri itu, di negeri yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya katakan kepada mereka agar mereka meningkatkan ketakwaan dan ketakutan kepada Allah. Sebab ternyata Dubai, Abu Dhabi, wahai saudaraku, dalam kondisi keagamaan jauh lebih nyaman kita beragama di Australia daripada di Dubai dan Abu Dhabi. Dan ini saya katakan kepada Dubes RI yang ada di sana. Saya sampaikan kepada beliau betapa leluasanya beragama di Australia dibandingkan daripada di Uni Emirat Arab. Di sana, wahai saudaraku, jangan coba-coba ada yang mengajarin ngaji. Ditangkap, dipulangkan. Jangan coba-coba ada yang ceramah. Apalagi seperti ini. Ketahuan, semuanya dipulangkan. Lebih enak di Sydney. Lebih enak di Melbourne. Lebih enak di Canberra. Lebih enak di tempat-tempat yang ada di negeri kafir. Di London, di Paris, lebih enak. Di sana luar biasa ketatnya, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kata beliau, saya sedang memperjuangkan agar imam-imam kita yang kita masukkan dari Indonesia ini, mereka diizinkan ngajar ngaji. Padahal diajar adalah rakyat Indonesia yang ada di sana. Anak-anak orang Indonesia yang ngajar di sana. Sebab... tanpa lisensi, yang ketahuan ngajar alif bata ditangkap dan dipulangkan. Tanpa lisensi, berani mengajar apa saja yang diajar, tidak diizinkan. termasuk mengajarkan cara sholat pun akan ditangkap, dipulangkan. Allah. Ah, begitu kondisinya sekarang. Baik, saudaraku yang kami muliakan. Melihat fenomena ini lengkap sudah. Lengkap. Apa-apa yang saya sampaikan, bismillah, insyaallah. Nah, sekarang kita masuk pada fenomena yang menegangkan. Yaitu serial paling memuncak 2019 ini. 2019 ini. Saya selalu berdoa dan berharap semoga saya meleset. Semua yang saya sampaikan salah. Itu harapan saya. Saya berharap agar urut-urutan kejadian di mana puncaknya, startnya adalah mulai dari 2019 ini, itu semuanya tidak benar. Ini harapan saya. Tetapi saya telah menancapkan persiapan jangka pendek menghadapi segala kemungkinan yang ada secepatnya, sebagaimana saya juga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa panjang. Seolah-olah dunia masih hidup 1000 tahun lebih lagi. Itu saya buat. Jadi persiapan jangka pendek, persiapan jangka panjang. Persiapan jangka pendeknya adalah jika benar terjadi 2019 ini, saya sudah siap, keluarga saya sudah siap, dan kami meminimalisir ya, beratnya beban yang harus kami pikul karena kami sudah siap-siap. Ini jangka pendek. Sebab apa yang akan terjadi, Ustaz? Sebenarnya apa yang akan terjadi 2019? Allahu a'lam. 2019 menurut urut-urutan kejadian akhir zaman, bahwa pada tahun ini semua bencana-bencana besar terhadap bumi kita akan terjadi hampir merata-rata di seluruh dunia. Dan yang paling hebat bencana itu adalah Indonesia. Indonesia yang terhebatnya adalah Jawa. Dan Indonesia sebelah timur, bukan berarti Sumatera aman. Tidak, Sumatera juga akan mengalami bencana-bencana gempa, tsunami, dan letusan-letusan gunung, serta kemarau ekstrim yang akan mulai start 2019 ini. Siapa yang mengatakan itu, Ustaz? Para pakar, para ahli geologi, ahli fisika, ahli-ahli BMKG, mereka menyampaikan peluang-peluang kita akan mengalami berbagai macam musibah-musibah dan bencana. Seperti Kota Padang. Spanduk besar-besar sudah dipajang di mana-mana, siaga tsunami. Karena gempa skala 8,8 skala Richter sudah diumumkan di Padang Express. Gubernur Sumbar juga sudah mewanti-wanti, sudah menetapkan jalur evakuasi, ya. Sudah diwanti-wanti. Ada beberapa tepian pantai, Tiku, Pariaman, Padang Pariaman, Kota Padang, Painan, ya, daerah pesisir, Mentawai, ini bakalan akan digenangi oleh tsunami setelah gempa 8,8 skala Richter. Peluang nyawa akan melayang dalam kejadian ini menurut hitung-hitungan manusia 900.810 sekian. Ini yang akan meninggal. Itu untuk Sumatera Barat. Oleh-oleh dari Allah akhir zaman. Lampung siap siaga, Bengkulu apalagi. Sekarang ditemukan gunung berapi yang paling terbesar dan tertinggi di dunia di dalam laut adanya di depan Bengkulu, ya. Ketinggiannya sama dengan Jayawijaya ketinggiannya. Ini gunung tertinggi, gunung berapi tertinggi yang ada di depan kota Bengkulu. Sementara Bengkulu memiliki patahan yang sangat mengerikan di bawah negeri itu. Kalau sempat ini meletus, maka akan terjadi petaka yang tidak bisa dibacakan dalam sejarah, Pak. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sementara palung terdalam, terluas, yang paling mengerikan sedunia ditemukan di Laut Banda. Laut Banda adalah Indonesia sebelah timur. Kayaknya Indonesia semua ini yang kena kepung. Baru-baru ini kita mendengarkan terjadinya banjir bandang, ya. Banjir bandang di Goa, Sulawesi Selatan. Sehingga sekian kecamatan, bahkan ada satu kampung tenggelam oleh longsor. Hilang langsung. Wahai saudaraku, sementara patahan yang ada di Sulawesi sebelah utara, Sulawesi di sebelah atas, ya Allah, semuanya dalam keadaan memberikan ancaman. Dan sesar terbesar yang kita ketahui di Jawa, itu ada 3 sesarnya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jabodetabek. sudahlah, kita sedang menanti nasib dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua ini harus dan akan kita alami? Jawabannya satu, karena Indonesia termasuk yang paling laku segala macam jenis maksiat dibuat di Indonesia, dan pintu Indonesia terbuka dengan selebar-lebarnya. Dan pemerintah cuek bebek. Bahkan ada di antara oknum-oknum pengkhianat yang memfasilitasi. Ini yang membahayakan, dan inilah ancaman yang paling mengerikan. Saudaraku yang kami muliakan, coba tandakan apa yang terjadi di Palu. Apa yang terjadi di Palu? Enggak pernah-pernah kita menyaksikan. Di zaman kita, kita menyaksikannya. Setelah hantaman gempa, disusul dengan tsunami, disusul dengan likuifaksi. Ya, tanah bergerak, yang di atas masuk ke bawah, yang di bawah naik ke atas, yang ditenggelamin, yang diblenderin, ternyata kampung ahli maksiat, kampung para homoseksual. Jadi dosa-dosa yang dibuat inilah yang mengundang bencana dan petaka. Saudaraku, sahabat-sahabat yang seiman sekaliannya, hamba-hamba Allah yang saya muliakan dan saya cintai, ini zamannya Allah bayar cash. Allah bayar cash. Antum dengar gak perkembangan demi perkembangan Arab Saudi? Musibah-musibah yang dialami oleh Arab Saudi. Aneh-aneh aja musibah-musibahnya. Mulai dari penutupan 1439 menuju 1440, yang terjadi di Arab Saudi adalah badai yang kuat, sehingga Ka'bah pun hampir telanjang. Mau hajian kemarin, Ka'bah pun hampir telanjang. Hanya tinggal sedikit aja lagi. Kemudian tenda-tenda, ratusan tenda, dan saya sedang ada di situ saat itu. Ratusan tenda berterbangan. Untuk Arafah ya, untuk Arafah, besoknya mau Arafah. Kemudian banjir besar di beberapa titik di Arab Saudi. Allah, air hujan turun nanti di akhir zaman membawa petaka dan bencana, bukan rahmat, kata Rasulullah. Ini yang terjadi sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Okeylah, semua cerita ini sudah kita saksikan. Ini zaman mudah betul kita nontonnya. Ini zamannya. Tapi wahai hamba-hamba Allah, yang paling mencemaskan dan mengkhawatirkan saya adalah fenomena tentang si Dajjal. Tentang Dajjal, semua tanda-tanda yang berkaitan dengan Dajjal, tanda yang berkaitan dengan 1 Romawi, 2 Romawi, dan 3 Romawi, dan ini dari hadis-hadis yang sahih, don. Nah, ini pun sudah diberitakan. Apa yang pertama dari sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais? 1, 2, 3. Ini sudah terjadi semuanya. Dan seluruhnya terjadinya di negeri Syam. Ya, terjadinya di negeri Syam. Syam itu mana? Palestina, Yordania, Syria, dan Palestina, Lebanon. Ya, baik. Tiga-tiganya ini terjadi di negeri ini. Hadisnya sahih Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Danau Tiberias. Danau ini sudah resmi. Sejak 5 tahun yang lalu, danau ini sudah susut habis. Hanya tinggal paling-paling 20% lagi sisanya. Kondisi danau ini sekarang sudah terjadi. Yang kedua berkaitan dengan kebun kurma di Beisan, yaitu Yordania, perbatasan dengan Palestina. Dan kebun kurma ini sudah masuk tahun kelima juga, sudah tidak berbuah sama sekali sampai sekarang di Beisan. Ini juga sudah terjadi. Sebagaimana yang ketiga, yaitu mata air Zughar. Mata air Zughar. Ini juga sama sekali sudah tidak lagi mengeluarkan air. Satu tetes pun. Ini juga sudah terjadi. Dan 2 Romawi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya atau terjadinya kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal keluar, dunia, para pakar ahli dan bumi kita sudah menyebutkan 2019 sampai 2022 bumi akan mengalami ekstrim yang sangat berat seluruh dunia. 2019 tahun kita. Bulan berapa startnya Allahu a'lam. Tapi panas akan melanda seluruh dunia. Dan akhirnya adalah 2022. Jika ini bersamaan dengan kemunculan Dajjal sesuai dalam hadis sahih Nabi, maka ini pun sudah diumumkan. Kemudian akan adanya seorang lelaki yang akan dibantai oleh Dajjal di puncak usia remaja menuju dewasa. Lelaki ini tidak bisa ditaklukkan, ditundukkan oleh Dajjal. Dia memiliki iman yang sangat kuat. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya kembali, kata Rasulullah. Setelah itu Dajjal tidak bisa membunuhnya kali kedua. Dan laki-laki itu akhirnya dibunuh oleh bala tentara Dajjal. Itulah syahid teragung di akhir zaman. untuk berita ini, wahai hamba-hamba Allah, 2004 seluruh channel televisi Arab sudah memberitakan serentak tentang lahirnya seorang bayi laki-laki dari keluarga muslim yang soleh dan taat di Palestina. Bayi ini baru saja lahir sudah bisa berbicara dalam bahasa Arab yang fasih, tapi dia hanya bicara satu kali saja. Isi bicaranya adalah ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada, lebih kurang demikian. Setelah itu bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa katanya dalam artian bahasa Indonesia? Ana, saya, rojulun adalah lelaki, saya ketuluni dajjal, yang nanti dajjal akan membunuhku. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja selama-lamanya. Ketahuilah, bila usia puncak remaja menuju dewasa itu adalah 17 tahun atau 18 tahun, maka bila berita ini adalah hak dan sahih, karena seluruh channel televisi Arab sudah memberitakannya, maka sekarang adalah 2019. Artinya sekarang udah usia berapa beliau? Masuk usia 15. Artinya 15, 16, 17, 18 tahun. Antara 4 tahun yang akan datang, lelaki ini harusnya sudah dibunuh oleh Dajjal. Antara 3 ke 4 tahun yang akan datang. Sementara ini 3 tahun yang akan datang. Dan ini Masya Allah. Baik, lanjut. Ini yang keempat. Kenapa saya terlalu cepat? Karena ini pernah saya uraikan ya. Dan yang keempat, antum baca di Taurat. Di Taurat diumumkan tentang syarat Dajjal itu muncul ke permukaan, yaitu disembelih terlebih dahulu seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sama sekali. Itu ada di Taurat. Dan ini keyakinan kaum Yahudi. Sekarang, beberapa bulan yang silam, telah lahir seekor sapi betina di Israel. Sapi ini tidak ada cacatnya, merah menyala. Sapi ini setiap hari diperiksa oleh rabi-rabi Yahudi dan para pakar peternakan. Dan mereka berharap sapi ini bisa berumur sampai 3 tahun ke depan. Karena sapi ini akan mereka bantai menurut keyakinan mereka di Bukit Zaitun di Palestina. Dan setelah sapi itu dibantai, barulah dajjalnya muncul ke permukaan. Jadi ini pun juga sudah, Masya Allah. Ini pun juga sudah. Walaupun ini tidak usah kita jadikan dalil bagi kita. Karena ini dari sumbernya Taurat. Lah Taurat itu kan bahagian daripada kitab suci juga. Ya kan? Kita tidak mengimani Taurat dalam kondisi yang sekarang. Tapi ketika mereka mengimani ini, jadikan sebagai penambah informasi saja. Tapi uniknya, kenapa seluruhnya berjalan di 3 tahun yang akan datang? Betul tidak? Ini berjalan 3 tahun yang akan datang. Ini berjalan 3 tahun yang akan datang. Ini juga 3 tahun yang akan datang. Sementara tanda-tanda lepasnya Dajjal dari ikatan sudah terjadi sejak 4-5 tahun yang lalu. Maka demi Allah saudaraku, bahwa kemunculan Dajjal hari ini sudah seharusnya tidak bisa lagi diingkari. Walaupun dia belum muncul ke permukaan, tapi lepasnya makhluk durjana ini dari ikatan-ikatan yang menjeratnya, belenggu-belenggu yang membelenggunya, sudah wajib untuk kita yakini. Demikian hamba-hamba Allah saudaraku yang saya muliakan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemunculan Dajjal langsung disambut oleh 8 kelompok yang sudah siap, sudah terkendalikan dan terkondisikan terlebih dahulu. Satu, seluruh Yahudi. Dan sekarang kita tahu seluruh Yahudi satu bumi sudah siap-siap menyambut sang Mesias agung, penakluk seluruh dunia untuk Yahudi. Ini yang sudah mereka ikrarkan di mana-mana. Yang kedua, calon pengikut Dajjal yaitu seluruh setan dari bangsa jin. Setan, seluruh setan bangsa jin siap nanti untuk menjadi bala tentara Dajjal. Kita tak mampu membayangkan betapa saktinya kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal. Antum pernah enggak melihat akhir-akhir ini perkembangan American Got Talent? Antum pernah mengikuti perkembangan akhir-akhir ini? American Got Talent. Hampir, coba buka YouTube, buka saja American Got Talent, yang hal yang terbaru. Kenapa sekarang yang bermunculan di American Got Talent itu adalah orang-orang yang mengatraksikan kemampuan-kemampuan sihir secara terbuka dan telanjang. Muncullah nama-nama yang dulunya tidak begitu terkenal. Dulu kita hanya dengar dengan David Copperfield, satu sosok. Tetapi sekarang hampir di seluruh negara bermunculan sosok-sosok ahli-ahli sihir. Di mana si Chris Angel contohnya, dia mampu menghidupkan burung yang disembelih oleh orang dan burung itu kembali terbang. Dia mampu memutus tangan orang kemudian disambungnya kembali. Dia putus badan orang lalu disambungnya kembali. Jadi kalau begitu saya tidak merasa heran kalau Dajjal nanti membelah kepala lelaki yang beriman, kemudian menyambungnya kembali dan menghidupkannya kembali. Anak buahnya saja bisa buat macam itu, apalagi dia. Bukankah salah satu di antara kelompok pengikut dan penyembah Dajjal, ketika Dajjal nanti muncul, yang ketiga adalah para ahli sihir. Nah sekarang ahli sihir itu sudah bermunculan di mana-mana. Sudah bermunculan, bahkan yang saya khawatirkan di Indonesia juga sudah muncul. Kalau antum lihat Yif, Yif, tulis saja nanti di YouTube, Yif akan muncul. Atraksi sihirnya, Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah, ini sihir. Bukan tidak ada yang tidak sihir itu. Wahai saudara-saudaraku, jika mereka saja mampu menjadikan tisu ini menjadi uang, hanya dengan menggerakkan begini langsung menjadi uang, saya rasa anak-anak sekolah kita akan tertarik belajar sihir. Anak-anak kampus-kampus kita, anak-anak kuliah kita akan tertarik belajar sihir. Sebagaimana dinamo mengatrasikan dia berjalan di atas sungai. Ada bahkan si siapa? Dia mampu berjalan di atas dinding seperti Spiderman. Berjalan. Dan mereka bahkan terbang. Di Jakarta sudah mulai diatrasikan. Saya rasa ini anak baru kelas 1, kelas 3 SMA atau 1 kuliah ini. Sudah mampu mengatrasikan dia terbang. Ini atraksi-atraksi bukan main-main, saudara-saudara. Akan mempengaruhi iman generasi kita. Kalau sempat ini masuk ke sekolah-sekolah, dan anak-anak sekolah tertarik mempelajari ilmu ini, di Al-Baqarah 102 kafir langsung. Siapapun yang belajar ilmu sihir, kafir. Dan memang targetnya, sebelum Dajjal keluar, sebanyak-banyaknya dah kafir duluan orang. Sebelum Dajjal keluar. Apalagi Dajjalnya keluar, orang yang belum kafir, inilah sisa kerjaan Dajjal. Orang-orang yang belum kafir, Dajjal langsung yang mengkafirkannya. Saudaraku yang kami muliakan. Yang keempat, yang akan menjadi para penyembah Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum wanita. Dari umat Nabi yang paling banyak menyembah Dajjal nanti adalah kaum wanita. Mudah-mudahan Bapak-bapak, tolong buka kajian spesial saya tentang Dajjal ini di YouTube, ya. Lalu dengarkan bersama istri. Wajib Bapak lakukan itu. Yang belum punya istri, dengarkan pada emaknya, pada kakak perempuannya, ya. Beritahu kepada mereka ancaman yang sedang mengancam mereka. Sementara manusia paling terkutuk seluruh alam semesta ini sudah diambang pintu untuk muncul ke permukaan. Bila kita tidak beritahukan ini kepada mereka, bahaya. Oke, para wanita. Yang kelima, yang akan menyembah dan mengikuti Dajjal nanti adalah seluruh umat Nabi Muhammad yang munafik. Ya, ini hadisnya sahih. Nabi bersabda menjelang Dajjal keluar, umat Nabi Muhammad terbelah dulu menjadi dua belahan. Mukmin dan munafik. Dan saya sudah mempersaksikan kepada seluruh orang Indonesia bahwa seluruh negara sudah diberi oleh Allah ujian iman, yang dengan ujian itu terbelahlah umat Nabi ini menjadi mukmin dan munafik. Sekarang untuk Indonesia, pasca pelecehan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu, sejak itu umat Nabi Muhammad secara nyata terbelah dua. Mukmin bersama dengan komando ulama bela Islam, bela negara, ada di kelompok yang ini. Ada partainya, ada organisasinya, semuanya bergabung di sini. Dia makin lama makin mengental iman mereka. Lahirlah 411, lahirlah 212, dan seterusnya terus. Bagaimanapun mereka ditindas, bagaimanapun mereka disakiti, dianaktirikan, dihalang-halangi, mereka makin lama makin eksis, makin cerdas dan makin militan, kelompok yang sebelah kanan ini. Sekarang ini pengajian di mana-mana marak, seperti yang saya katakan. Wanita-wanita sudah banyak mencintai pakaian-pakaian jilbab syariah, alhamdulillah. Anak-anak muda sudah semakin ramai mengisi masjid, alhamdulillah. Pondok-pondok pesantren makin tidak bisa menampung dan memuat lagi orang-orang yang akan belajar di dalamnya. Hafiz-hafiz Quran sudah mulai bermunculan cilik-cilik, alhamdulillah. Lembaga-lembaga tahfiz berjamuran munculnya di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Ini terjadi nyata sebelah kanan ini. Sementara yang sebelah kiri umat Nabi juga, tapi ini adalah munafiknya. Jangan yang ini. Udah sana. Ini orang-orang beriman, orang munafik. Tersinggung pula tetangga sana. Ya, Saudaraku yang kami muliakan, ada partai-partainya, ada organisasi-organisasinya, ada kiai-kiainya, ada ulama-ulama kucing ayinya, semuanya campur sini semua. Ya. Nah, ini nyata, makin lama makin terang-terangan. Ibarat Allah yang kami muliakan, inilah mereka-mereka yang ketika dajjalnya muncul, kelompok ini sudah terbentuk terlebih dahulu. Selanjutnya siapa lagi? Yang keenam. Yang keenam, para pencinta syahwat dan seksual menyimpang. Para pencinta syahwat dan seksual menyimpang. LGBT dan kawan-kawannya. Sekarang kita sudah menyaksikan seluruh dunia sudah melindungi keberadaan LGBT. Tinggal Indonesia lagi. Masih ada segelintir orang-orang beriman di DPR pusat sana yang masih menggagalkan upaya-upaya. Padahal miliaran dolar digelontorkan agar LGBT di Indonesia disahkan. Saya enggak tahu. Pilpres dan pileg besok kalau kita enggak sungguh-sungguh, akhirnya calon legislatif kita di tingkat pusat sudah tidak ada lagi diisi oleh orang-orang Islam yang beriman, maka saya khawatir, Pak, gol ini nanti. Besok ini perhatian kita jangan hanya terfokus pada pilpres, tapi juga pileg. Ya, kita semuanya harus perhatian sungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan 17 April 2019 besok. Oke. Ini sudah terbentuk di seluruh dunia. Indonesia belum saja diundang-undangkan untuk melindungi ini. Kondisinya sekarang sudah menjamur dan merebak, mewabah. Ini nanti antara ini dengan ini, lebih cepat ini nanti. Lihat sajalah. Akan lebih cepat ini peminatnya. Dan ini lebih efektif mengkafirkan orang. Al-Baqarah 102 akan lebih cepat mengkafirkan orang. Orang belajar sihir. Sekali lagi saya katakan, mana sih anak muda yang tidak senang belajar hal-hal yang aneh? Sedangkan kuda kepang saja yang jelas-jelas itu menyesatkan, banyak yang suka. Sudah jelas-jelas banyak orang kesurupan tegang-tegang, banyak orang yang mau belajar. Bagaimana dengan sihir yang gak perlu pakai tegang-tegang begitu? Bisa merubah kertas menjadi duit. Bisa memindahkan badan dari sini langsung pindah ke sana. Allah. Baik, yang ketujuh yang akan menjadi pengikut Dajjal, yaitu seluruh sekte-sekte sesat yang mengatasnamakan Islam. Syiah dan sekte-sekte lainnya, termasuk dalam hal ini liberalisme dan sekularisme, sepilis, Islam Nusantara dan sebagainya. Semuanya adalah yang mengatasnamakan Islam sementara mereka menyesatkan. Mereka-mereka ini memang terkondisikan wujud dulu di mana-mana. Dan ketika Dajjal keluar, mereka paling cepat menjadi pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah Dajjal. Yang kedelapan. Yang kedelapan adalah seluruh kaum ekstremis dengan paham khawarij. Nah ini. Seluruh kaum ekstremis dengan paham khawarij. Apa itu paham khawarij? Yaitu mengkafirkan semua orang di luar kelompok dia. Ciri khas mereka, kata Nabi, mereka muda-muda. Hati-hati ini anak muda. Mereka muda-muda. Hafiz-hafiz Quran. Ibadah sholat mereka mengalahkan kalian. Tahajud mereka mengalahkan kalian. Puasa mereka mengalahkan kalian. Zikir mereka mengalahkan kalian. Hebat. Tetapi mereka keluar dari agamanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dengan cepat mereka mengkafir-kafirkan orang di luar kelompok mereka dan menghalal-halalkan darah orang-orang Islam di luar kelompok mereka. Dan ini sudah mewabah pula di seluruh dunia. Untuk tingkat internasional namanya adalah ISIS sekarang ini. Dan alhamdulillah ISIS sudah hampir-hampir, tapi akidahnya ini ada di Indonesia. Dipakai oleh ajaran-ajaran atau aliran-aliran bawah tanah yang bergerak. Antum tahu, kalau sudah antum mendengar ciri khasnya mengkafir-kafirkan orang di luar kelompok dia, maka itulah dia salah satunya. Ya, itulah dia salah satunya. Ibarat Allah, lalu siapa lagi? Ini penyembah Dajjal, pengikut Dajjal yang paling cepat akan menjadi pengikut Dajjal. Saya khawatir nanti keluarga kita ada di bagian yang ke-9 ini. Yaitu orang-orang yang bermain-main dengan dosa besar. Dia tahu itu dosa besar. Dia masih bermain-main dengan dosa-dosa besar. Dan melakukannya dalam keadaan tertawa. Melakukannya dalam keadaan hobi. Padahal dia tahu ini adalah dosa besar. Saya khawatir, Pak. Dia tahu zina itu adalah haram. tapi dia masih tetap memelihara hobinya itu. Dia tahu mendingan meninggalkan sholat itu, bermain-main dengan sholat bisa masuk hanya ke neraka. Tapi dia masih candu bermalas-malasan dengan sholatnya. Dan ini dajjal keluar, dia pasti akan beriman dengan dajjal, kafir kepada Allah. Lalu dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini yang kita harus hati-hati itu, wahai saudaraku. Kecanduan dalam, termasuk maaf, kalau masih ada di antara saudaraku yang bermain dengan riba, menanamkan uangnya di bank-bank riba, asuransi-asuransi riba, lesing-lesing riba, seandainya masih ada di situ dengan mentertawakan para ulama yang memfatwakan keharaman riba, keluar dajjal, insyaallah dia menjadi penyembah dajjal. Walaupun dia haji tiap tahun, walaupun dia umrohnya dalam setahun dua kali, tiga kali, masjid jami dia sendiri nanti yang selesaikan pembangunannya, tapi masih bermain dengan riba, keluar dajjal, dia akan menjadi penyembah dajjal. Jangan bermain-main dengan dosa-dosa besar, dan jangan tertawa dan melakukan dosa besar. Buat orang tua nangis tiap sebentar, buat orang tua merasa tersiksa dan terzalimi oleh kata-katanya, oleh perbuatannya, dan dia melakukan dalam keadaan enjoy, dajjal keluar, dia akan menjadi penyembah dajjal. Jadi hati-hati nih dengan dosa-dosa besar, saudaraku. Ya, baik Yahudi, setan, sihir, wanita, munafik, LGBT dan kawan-kawannya, Syiah dan sebagainya, Khawarij, dosa-dosa besar, mereka-mereka ini sudah terkondisikan sekarang. Dan Indonesia termasuk negeri yang paling pamer melaksanakan dosa-dosa besar lengkap di Indonesia. Jadi jangan salahkan kalau Indonesia nanti yang paling marak bencana-bencana besarnya terjadi di Indonesia. Nah, kalau Inhu kira-kira apa dosa-dosa besar yang paling marak dibuat secara terang-terangan di sini, di Inhu? Hah? Udah kepang. Itu salah satu. Syirik gimana syirik? Urutan dosa besar tertinggi itu adalah syirik. Syirik bagaimana? Saya rasa syirik bukan hanya Inhu ya, dari Sabang sampai Merauke. Betul tidak? Itu praktek syirik yang dibuat di tepi laut di Palu itu, di mana mereka memberikan sesajian kepada laut, sedekah pada laut bahasanya, dipimpin oleh seorang pawang dukun mereka. Ini adalah syirik yang nyata kaum muslimin. Lalu Allah telan mereka dengan laut yang dikirim oleh Allah, lebih 1.500-an orang ditelan. 10 hari kemudian dikembalikan 1.500 itu gembung-gembung semuanya. Ternyata laut pun gak sudi menerima mereka, dicampakkan balik. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, ini di seluruh dunia sekarang ini intisyarus syirik, sehingga Allah firmankan di surat An-Nur ayat 55, sebelum khilafah Islamiyah kembali tegak, manusia di muka bumi mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dosa besar yang hari ini luar biasa kaum muslimin. Oke. Jika demikian, dajjal itu keluar sebagai puncak bencana terbesar bagi umat manusia. Cara selamatnya saya sudah ajarkan ya. Yang paling penting sekarang ini, saya rasa bapak-bapak yang laki-laki, yang ikhwan semua, peluang untuk ketemu dengan dajjal ini kecil. Ai? Cemana nih Ustaz? Katanya udah dekat, lalu kecil pula peluangnya. Cemana nih pembahasan sebenarnya? Oke, saya buat rancinya kembali sekedar menyegarkan. Ada berapa fase kita? Ini start. Ini start. Ini finish, ya. Ini finish. Ya. Ada 5 fase. Fase pertama, fase kenabian. Fase kedua, fase khilafah rasyidah. Fase ketiga, fase mulkan adzan. Fase kerajaan. Dan fase keempat, ini fase kita. Saya perbesar. Ini fase keempat. Fase kediktatoran. Dan di fase inilah nanti dajjal akan keluar sebagai tanda besar kiamat yang kedua. Tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhan. Ini mengingatkan saja ya. Yang kedua adalah dajjal. Yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Baik, barulah masuk fase kelima. Fase kelima, tegak kembali khilafah Islamiyah. Nah, firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55, menjelang fase kelima tegaknya khilafah, manusia akan banyak melakukan perbuatan syirik di muka bumi ini. Ketika tegak kembali, semua syirik diberantas dan dihilangkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Al-Mahdi. Baik, dajjal itu di sini posisinya. Ketika dia sudah dekat kemunculannya, berarti dukhon lebih dekat lagi akan terjadi. Kan begitu kan? Menjelang dajjal muncul, Imam Mahdi terlebih dahulu hadir dan memimpin kita semua. Al-Mahdi. Ini Al-Mahdi muncul terlebih dahulu. Al-Mahdi muncul, kata Rasulullah, ketika bumi mengalami peperangan di mana-mana dan pertumpahan darah. Sehingga pada masa-masa Al-Mahdi itu muncul banyak kaum lelaki yang meninggal dunia. Makanya saya katakan tadi, waktu Dajjal keluar, peluang kita berjumpa dengan Dajjal itu kayaknya kecil. Kenapa? Karena kaum laki-laki telah banyak yang syahid berperang di belakang Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi mendamaikan dunia dengan perang. Imam Mahdi menertibkan dan mewujudkan keadilan juga dengan perang. Tidak bisa perang itu dipadamkan hanya dengan kun fayakun. Tetapi menurut hadis-hadis Nabi yang sahih, Imam Mahdi akan memimpin peperangan-peperangan yang bersejarah. Peperangan-peperangan yang paling indah di muka bumi. Peperangan-peperangan yang paling bermartabat. Dan para lelaki-lelaki banyak yang meninggal dunia. Yang beriman ini. Sementara yang tidak beriman akan habis dulu dalam peperangan dalam rangka perebutan gunung emas di Irak. Kata Rasulullah, seluruh negara di muka bumi akan mengirim lelaki-lelaki mereka membawa senjata-senjata. Setiap 100 orang yang perang di Irak demi perebutan gunung emas itu akan tewas terbunuh 99-nya. Cuma satu yang hidup. Dan setiap yang ikut berperang di sana berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Akan banyak lelaki yang akan meninggal dunia yang non-muslim. Sementara yang muslim banyak meninggal dunia demi mempertahankan agama di negeri masing-masing, mempertahankan kehormatan keluarga, dan yang paling penting mempertahankan, memperjuangkan agama bersama Rasul, bersama Imam Al-Mahdi. Oke, jadi Masya Allah, peluang kita kalau untuk hidup kalau itu sudah sangat kecil ya Ustaz. Jawaban saya sih iya. Ustaz, bagaimana kalau kira-kira yang Ustaz sampaikan ini meleset semua? Saya orang pertama yang paling lama sujud syukur pada Allah. Karena saya juga takut dengan ini semua. Saya juga normal, Pak. Saya masih ingin anak saya yang seperti kelinci ini. Banyak sekali ini anak saya. 16. Ini tahun 2019 ini dua orang anak saya muncul lagi. April, anak yang ke-17. September, insya Allah, anak yang ke-18. Yang udah ada baru 8 laki-laki, 8 perempuan. Jadi kalau saya sendiri, Mak, saya pengen anak saya itu besar-besar. Kalau saya ini meleset, Ustaz, saya bersyukur. Saya masih punya waktu dan kesempatan untuk membesarkan anak-anak saya dan kita semua. Betul tidak? Betul. Tapi kalau ini terjadi, apalagi urut-urutannya, hadis-hadisnya jelas, faktanya juga nampak. Kalau ini terjadi, bagaimana? Ya harus dijalani, harus dihadapi. Minimalisirlah risiko dan tekanan yang ada dengan persiapan yang patut dan pantas hari ini. Begitu loh, Pak. Ya, begitu. Khususnya ibu-ibu. Baik. Saudara-saudaraku yang tercinta, yang saya muliakan, ketika kita mengkaji ini semua, maka tentu saja yang harus menjadi pedoman pertama bagi kita, ya Allah, ya Rabb, apakah hamba saat itu masih hidup? Menurut saya, kebanyakan kita sudah di alam barzakh. Usianya berapa sekarang, Mas? Hah? 36. Usianya berapa sekarang? 33. Kok kayaknya lebih tua daripada beliau? Merasain aja hidup, ya. Casingnya. Usia udah berapa sekarang? Kayaknya mati muda semuanya sepertinya. Semua yang hadir ini, Allahu a'lam, kalau ini terjadi berarti kita semua akan berpulang ke alam barzakh dalam keadaan masih muda. Kalau enggak terjadi, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih sempat menyaksikan Prabowo jadi presiden. Amin. Ini sensitif amat sih. Ini kan kalau seandainya masih panjang usia. Oke, kita jalanilah semuanya. Ya, saudaraku, jika ini terjadi, ya sudah, berarti tak lama lagi. Begitu loh bahasa kita. Tak lama lagi. Jika demikian, Bu ya sadar diri jadi laki-laki. Masih bujangan. Cepat. Udah dekat tahu, udah berapa usia? Allah ilaha illallah. Udah 26 tahun. Hah? Diadu cepat ini. Udah nikah nih kayaknya nih. Udah kan wajah udah nikah tuh beda. Ketawanya tuh lain. Ini ketawanya gersang. Ya, ketawa orang yang nelongso nahan sesuatu gitu. Udah nikah belum kan? Ah, ya nampak tuh ketahuan. Jadi ini mumpung udah dekat ya, sempurnakan sebagian agamanya lagi. Cari kerja yang halal, pastikan berapa usianya sekarang? Hah? 16. Masya Allah. 16. Udah sabar dulu sebentar. Ya. Anak Ustaz Arif ini lama umur 17 tahun sudah nikah. Sudah merasakan penuhnya agamanya. Ya, begitu ya. 17 tahun. Allahu Akbar. Nah, saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, jadi kita menyimak ini kajian untuk membakar lagi semangat, semangat tentang akhir zaman kita, agar jangan merasa terlena, hidup ini masih panjang dan lama. Jangan begitu, saudaraku. Oke. Yang uniknya, jika duhon terjadi lebih dekat lagi waktunya, duhon, berarti kita dalam waktu yang tak lama lagi akan kehilangan semua teknologi. Maknanya, tak lama lagi kita akan menikmati hidup manual. Dan saya merasa aneh. Raja Terengganu, di mana tuh? Di Malaysia. Kemarin saya datang ke sana, atas undangan salah satu lembaga tahfiz Quran di situ, saya datang ke sana. Dan saya dipersilahkan menunggangi kuda Arab bersama Coach Makmur yang dari Okura. Bareng sama beliau kami pacu menunggang kuda di tepi laut. Setelah selesai menunggangi kuda, malamnya saya diantar ke airport. Apa kata Coach Makmur dengan ibunda kita dari Ma'atafis itu? Mengatakan bahwa Raja Terengganu sedang mempersiapkan jalur darat dengan kuda ke Mekah. Beliau menembus lapisan-lapisan diplomasi, perbatasan demi perbatasan negara. Satu-satunya menjadi kendala yang terberat adalah melalui Iran. Jadi kayaknya melalui Iran mungkin ini akan dialihkan oleh beliau dengan kapal. Supaya tidak jadi melalui Iran. Ini hanya ini yang kendala. Yang lain-lain insya Allah. Jadi beliau sudah siapkan. Kenapa beliau terinspirasi? Jawabannya Allah saja yang menggerakkan hatinya. Karena kita ketika harus bergabung di Imam Mahdi di Mekah. Bergabung di Imam Mahdi nanti di Tanah Suci. Ya. Tentu kita saat tidak ada teknologi, gunakan apa? Gunakan darat. Dan darat yang paling masuk akal adalah menggunakan kuda. Sekarang ada raja di Malaysia, dan itulah di kerajaan Terengganu, Malaysia, mempersiapkan jalur darat itu. Berarti kan Allah yang menggerakkan itu. Allah yang menggerakkan, betul tidak? Jangan tanya, apalagi jamaah tabligh. Mereka sudah lebih dulu merintis dengan jalan kaki ke Mekah. Jangan katakan gak ada jalan. Jalan kaki ke Mekah yang paling terkenal siap itu adalah jamaah tabligh. Mereka sudah punya jaringan yang lengkap dari negara ke negara. Sudah ada tim penyiapan untuk menyambut ini sudah biasa mereka. Penyambutan ini, penyambutan itu dan terus diantarkan. Yang paling siap itu jamaah tabligh. Maka antum jangan macam-macam dengan tabligh. Mereka paling siap daripada kita semua untuk menyambut Sang Al-Mahdi muncul. Kalau antum belum punya jamaah, bergabung cepat dengan jamaah tabligh. Ini jamaah yang paling saya anjurkan di akhir zaman. Tapi Ustaz, mereka sudah pecah sekarang ini. Allah akan rapatkan kembali mereka. Ini enggak lama insyaallah taala. Allah akan satukan kembali karena dakwah adalah salah satu unsur pemersatu. Ya. Baik, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada antum semua. Ini malam saya tak tahu kalau tadi Pak Sumrah berharap 6 bulan yang akan datang Ustaz Zulkifli bisa datang lagi kemari. Jawaban saya antahlah. Allahu a'lam. Saya enggak jamin masih ada waktu untuk datang kemari. Masih hidup atau tidak. Loh, kenapa sok ngomong kayak gitu? Mungkin ayahanda yang tercinta sering mendengarkan istilah saya begini. Kemungkinan saya di antara antum semua yang paling cepat Allah tiadakan hidup di muka bumi ini. Ai, Ustaz, kok ngomong kayak gitu? Janganlah. Pimpinlah kami semua menghadapi ruara akhir zaman ini. Masalahnya begini. Apa antum pikir saya mau cepat mati? Enggak, saya kepengen umurnya panjang. Asal istri saya mendoakan, ya Allah panjangkan umur suamiku. Saya duluan yang mengaminkan, amin. Anak-anak saya mendoakan, ya Allah panjangkan umur papaku. Saya aminkan duluan. Karena saya bernafsu untuk berumur panjang. Banyak hal yang mau saya saksikan. Dan banyak pertarungan yang akan saya hadapi. Khususnya bersama Imam Mahdi nanti. Itu cita-cita. Tapi menurut urut-urutan cerita sahih hadis Nabi. Bahwa Dajjal baru muncul ketika sudah tidak ada lagi da'i dan ulama yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Artinya orang yang bicara tentang Dajjal di Indonesia itu gak banyak, saudaraku. Gak banyak. Salah seorangnya adalah saya. Kalau begitu, orang macam saya akan terlebih dahulu didiamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari permukaan bumi ini. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dipenjarakan seperti yang terjadi di Arab Saudi sekarang. Sekarang di Arab Saudi, siapapun ulama yang berani bicara tentang akhir zaman, ulama itu pasti langsung mendekam dalam penjara. Itu kondisinya sekarang. Apakah yang seperti itu akan saya alami? Allahu'alam. Hanya saya titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selagi saya masih hidup, selagi masih bisa ngomong dan bicara, saya akan sampaikan terus tentang masalah Dajjal ini. Insyaallah ya. Namun sedekat apapun berita-berita yang kami sampaikan, semua kita menggeliat dalam dakwah, aktivitas pendidikannya, memburu bisnis ekonomi dunianya untuk akhirat, tetap diprioritaskan seolah-olah dunia ini masih lama dan panjang. Setuju tidak? Setuju. Begitu. Ya, tapi persiapan jangka pendek juga wajib dipersiapkan sekarang. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, Anda polisi, Anda TNI, Anda orang biasa, Anda pebisnis, Anda pedagang, Anda orang kebun, Anda orang apa saja, jangka pendek siapkan dari sekarang. Jangka panjang itu sudah pasti adalah ambisi kita semua. Yang jangka pendek ini yang paling penting, ha. Jangka pendek ini. Dah, demikian saja, semoga bermanfaat. Walau hanya satu jam, kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan. Soal jawab akan saya buka paling lama 15 menit ya. Paling lama 15 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dengan lembaran kertas lebih baik bagi ibu-ibu yang di bawah. Silakan buat, catat dan kirimkan ke atas. Insyaallah saya jawab. Baik. Kami beri kesempatan 3 orang 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Dipersilakan langsung menyebutkan nama dan to the point pada pertanyaan. Diri. Biar kelihatan sama Ustaz dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ida Zat. Yang ingin tanyakan adalah yang pertama, apa sih perjalanan Ustaz atau take home message bagi kami milenial muslim yang mungkin 10 atau 20 tahun lagi akan memimpin selagi jihad-jihad masing-masing gitu. Walaupun seperti Ustaz bilang tadi, pengusaha atau yang lain sebagainya, atau bahkan yang paling kecil di keluarga Ustaz. Jadi apa sih yang paling penting khususnya bagi kami milenial yang akan mempersiapkan selanjutnya? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab atau di masuk? Ya, yang paling pertama saya sarankan kepada para milenial, ya, yang paling pertama sekali saya ajak sarankan adalah kejarlah informasi ilmu agama sedalam-dalamnya. Ya nak ya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, kuatkan imanmu. Lalu jadilah penggila amal soleh dan ibadah. Fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu, kuatkan fisikmu. Kuatkan fisikmu. Ini zaman fisik. Setelah iman dan amal, ini zaman fisik. Kuatkan fisikmu. Terserah caramu apa saja. Yang penting dengan cara-cara yang benar. Kuatkan fisik. Tangkaskan lari kita. Hebatkan bela diri kita. Dan mahirkan kita berkuda, memanah dan memanah di atas kuda. Cuma itu Ustaz? Iya. Terus sementara ini itu saja. Nggak usah terlalu banyak. Kalau seandainya kita sudah tahu bahwa ternyata lapangan apa Narasinga ya. Lapangan Narasinga itu sudah tersedia dari apa? NAC ada di sana. Klub panahan panahan ya, belum lagi klub panahan berkuda ya, tapi masih klub panahan tradisional dan standar. Bergabunglah, merapatlah dengan mereka di sana. Perpani juga sudah ada dan sekarang merapatlah dengan mereka. Memanahlah dengan tepat, memanahlah dengan benar. Kemudian berkudalah. Sampai hari ini belum ada pengusaha muslim yang mau menyediakan kuda. Saya prihatin ini. Direngat rasa-rasanya belum ada pengusaha muslim yang menyediakan kuda untuk umat Nabi Muhammad. Padahal yang minat sudah banyak. Yang minat dah banyak. Kami di sana, masya Allah Pak, Pekanbaru, di Payakumbuh, di Padang, di berbagai kota sampai Palembang, Lampung, ini sudah ada. Aceh, Medan sudah ada. Saya rasa di mana di Rengat ini sudah seharusnya ada. Oke ya, kalau sudah ada cepat merapat dan bergabunglah dengan mereka. Baik. Untuk ibu-ibu yang di bawah, persilakan mengumpulkan pertanyaan melalui kertas ataupun mau bertanya langsung memakai mic wireless sudah kami sediakan di bawah. Dan selanjutnya tadi pertanyaan kedua tadi sudah diminta teman kita yang di depan dan jauh-jauh dari bilang, persilakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sudah diberikan waktu kepada kami. Ujung sudah kemilahan bisa dikasih tempat yang sangat mulia ini di dekat Ustaz. Ya. ini membuat saya gugup juga. Kemarin ketemu Ustaz di bandara, kita minta jadwal, sampai sekarang belum juga Ustaz sampai ke Tembilahan. Niat kami cuma mau di Tembilahan itu banyak orang-orang yang paham tentang akhir zaman gitu. Jadi sehingga kemaksiatan-kemaksiatan itu berkurang. Jadi kami mohon sekali Ustaz untuk menjadwalkan yang ke Tembilahan. Terserah, tidak bisa 2019-2020, tidak bisa 2020-2021, kami tunggu Ustaz. Niat kami anak-anak muda itu minta seperti Ustaz. Kalau Ustaz, yang sudah Ustaz jelaskan tadi, ke depan tidak akan ada lagi namanya ini Ustaz, streaming teknologi sendiri. Jadi apa kiat-kiat yang bisa mungkin kami hafalkan dari sekarang? Apakah ada surah-surah yang dan tingkah laku seperti apa saja yang bisa kami kerjakan dimulai dari sekarang gitu Ustaz, untuk menjaga keluarga kami serta dakwah-dakwah kami gitu. Demikian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT, kalau memang ini saya belum janji padat ya, kalau memang 6 bulan yang akan datang saya masih hidup, masih ada jadwal kita untuk kemari, maka Tembilahan dengan Kelayang, tadi ada Kelayang juga datang, memohon-mohon dengan sangat. Ada nomornya, simpan. Iya, jadi Tembilahan dengan Kelayang itu jadikan salah satu di antara jadwal saya kemari. Mungkin saya sediakan nanti hari kemari kira-kira 3 atau 4 hari lah. Ya, sehari ke sana, sehari ke sini, dan 2 hari di sini. Nah, mungkin begitu. Kalau masih ada hidup saya. Ya, begitu ya. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan, apa persiapan yang berkaitan ketika teknologi sudah tidak ada? Terus apa tadi? Amalan-amalan ayat. Oh ya, tolong nanti dibaca, didengarkan ceramah saya yang temanya adalah persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Ya, beli paket, kemudian saya mau bertanya sedikit, kenapa ketika kita katakan beli paket semuanya pada ketawa? Karena rata-rata kita ini tidak punya paket gitu ya, banyaknya nompleng ke kawan gitu. Ya sudah, artinya siasatilah, nompleng di wifi orang juga bisa, atau di airport, mumpung ada di airport, download ceramah-ceramah saya yang berkaitan dengan persiapan dan amalan akhir zaman. Nah disitu ada khusus anak-anak muda, hampir mirip dengan saya nasihatkan tadi. Khusus anak muda, saat ini anak-anak muda wajib fisiknya terlatih. Hebat bela diri itu sudah wajib. Itu gak bisa ditawar-tawar tuh. Hebat bela diri, tangkas fisiknya. Adapun iman dan amal soleh serta cinta dengan amal-amal, ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Kemudian saudaraku, ikutlah senantiasa dengan segala gerakan amar bil ma'ruf nahi anil mungkar. Salah satu yang dikerjakannya oleh FPI. Nah, ini saya, salah satu di antara yang saya anjurkan. FPI-nya luar biasa sekarang, jamaah tabliknya luar biasa sekarang, gerakan-gerakan dakwah yang bermunculan di mana-mana sekarang, jadilah kita salah satu di antara mereka. Ya, hayakallah. Bacakan. Baik, sebelum pertanyaan berikutnya kita akan coba bacakan pertanyaan dari ibu-ibu, yaitu. Ustaz, kalau kaum laki-laki sebelum turunnya Dajjal, jadi siapa yang menyelamatkan wanita dari fitroh Dajjal, fitnah Dajjal, dan apakah amalannya Ustaz? Sekali lagi, kalau kaum laki-laki diwafatkan sebelum turunnya Dajjal, jadi siapa yang menyelamatkan wanita dari fitnah Dajjal, dan apakah amalan-amalan bagi wanita tersebut? Ya, ini juga jadi buah pikiran saya ya. Jadi sebenarnya para ibu-ibu yang suaminya, saya yakin yang banyak meninggal itu adalah yang muda-muda, yang kayak usia-usia saya ke bawah lah. Antum kok ketawa? Jadi saya itu terlalu tua apa? Kalau antum nggak, saya terlalu tua, antum keterlaluan. Memang benar gitu. Jadi saudaraku, menurut saya usia 45-46 tahun ke bawah itu terhitung masih muda. Dan usia-usia begini masih punya semangat untuk bersama-sama dalam menyelamatkan Islam, membela negara. Yakinlah, kita-kita termasuk orang-orang yang akan ada di front terdepan dalam pembelaan Islam dan pembelaan agama, pembelaan negara. Betul tidak? Betul. apalagi yang muda-muda begini. Saya yakin mereka akan transaksi jual beli dengan Allah nih, kalau tiba waktunya. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang suaminya 50 tahun ke atas, peluangnya untuk ditahan di rumah mengawal orang-orang yang tinggal itu besar. Kita akan bagi tugas nanti ini. Ya, yang 45, 46, 47 itu masih diizinkan bersama-sama. Tapi yang sudah 50 tahun ke atas, kita anggap mereka ini mempunyai kewajiban melindungi dan menjaga yang tinggal. Nah, para ibu-ibu yang ternyata suaminya masih muda dan dia masih istri, ya, lalu suaminya syahid, bagaimana caranya? Akan dikoordinir nanti oleh pimpinan yang ada di lokasinya. Dan pimpinan ini akan menginstruksikan agar para lelaki untuk mengikat semua kaum wanita ketika Dajjal didengar sudah masuk ke kota itu. Gitu. Jadi ada instruksi. Kan enggak harus bahasa hadisnya selamatkanlah wanita-wanita kalian. Kan begitu bahasa hadisnya. Jadi enggak harus suami kita, enggak harus anak bujang kita, ketika suami dan anak bujang sudah enggak ada, maka instruksi dari pimpinan lokal atau pimpinan daerah itu pasti ada agar para wanita-wanita beriman terlebih dahulu diselamatkan. Ditempatkan di sebuah tempat yang aman dan diikat kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka sampai Dajjal keluar dari negeri atau dari kotanya. Begitu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Apa amalan yang terbaik bagi kaum wanita sekarang ini? Amalan terbaik hampir sama dengan kaum laki-laki. Amalan terbaik kaum wanita sekarang setelah menyembah Allah dan taat kepada Allah adalah memanjakan, mentaati, membahagiakan suaminya mumpung suaminya masih hidup di sisinya. Begitu. Silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tunggu dulu sebentar. Jangan jadikan alasan kepada istri dengan nasihat saya ini, wahai para istri, senangkan hati suamimu, bahagiakan dia. Wah, sampai-sampai pulang ke rumah langsung colek bininya. Dengar tadi itu dek, kata Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Apa bang? Bahagiakan suamimu sebelum kami dipanggil oleh Allah. Terus abang mau apa? Nikahkan abang yang kedua dengan Allah. Itulah kebahagiaan abang. Jangan manfaatkan itu ya. Antum jangan bangun neraka dulu. Antum juga begitu. Tinggalkan kenang-kenangan indah untuk istri antum mumpung antum masih hidup. Begitu loh. Ya. Setuju bu? Jangan jawab. Yang di bawah dia tanya. Setuju ibu? Tuh. Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pilar, dengan pejual semua. Pertanyaan sederhananya, rata-rata kan kami itu masih banyak mudanya, kemudian pemikiran belum labil. Jadi bagaimana supaya kami itu istiqomah dalam iman dan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman kita kemarin ada? Ada. Tolong di nanti di apa? Diambil. Itu boleh rekaman kemarin itu. Tolong share pada apa tuh teman-teman yang dari Tembilan ini. Jadi bagaimana istiqomah dalam kondisi sekarang di akhir zaman ini? Itu pembahasan kita ya. Supaya saya tidak berulang-ulang. Yang ingin minta juga minta pada panitia cara istiqomah di akhir zaman. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya nama saya Dida Supriyadi. Terkait poin yang 9 tadi, yang khusus nomor 8, itu ciri-cirinya kan ekstremis dan khawatir. Nah, mereka lebih ibadahnya lebih jauh, lebih tinggi dari kita ini terutama, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita caranya untuk menghadapi yang poin 8 tadi? Nah, sementara kita ya dengan ciri-ciri tadi alhamdulillah ada ketemu-ketemu dan mungkin bergaul sehari-hari dengan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hindarkan berdebat dengan mereka dan jangan sampai mau berkonfrontasi dengan mereka. Itu aja ya. Hindarkan berdebat dengan mereka dan jangan sampai berkonfrontasi dengan mereka. Bahkan sebenarnya tidak berteman dengan mereka lebih baik. Ya. Namun kalau sudah terlanjur dia teman lama, dan dia tidak menyinggung masalah kekafiran kita sekalipun menurut konsep dia, tetaplah berteman dengannya. Tapi kalau sudah dia menyinggung, tinggalkan dia. Kita jangan berdebat dengannya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Mungkin ini terakhir. Satu pertanyaan terakhir, dipersilakan. Ibu-ibu masih ada? Ayo, ibu yang bertanya. Tidak ada? Ya, yeah, cukup ya kayaknya. Silakan untuk ditutup, saudaraku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah lebih dari 1 jam urayan dari...